والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak lain dan tidak bukan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertaqarrub ila Allah jalla wa ala, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dalam rangka mengharap akan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati dan langkah kita yang sudah berlabuh di tempat ini, maka kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghisabnya nanti di yaumul hisab sebagai pemberat timbangan kebaikan ya bagi kita semua, dan berkat rahmat Allah, dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Wabil Sayyid Min Kalami Tayyib, yang ditulis oleh Syekh Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Tayyib Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala. Nah, pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Al-Imam Ibn Tayyib Al-Jawziyah rahimahullah telah menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita, nah, bagaimana kondisi jiwa, keadaan jiwa yang ada dalam hati kita, ya, di mana bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala tolong, orang yang ditolong oleh Allah, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jiwanya, yaitu lawan daripada jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan, yaitu nafsul ammarah. Ya, Allah ganti nafsul ammarah ini dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, kemudian juga barakallahu fikum, bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala tolong dan Allah Subhanahu wa taala jaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi hamba tersebut yang tadinya ya na'am, hamba tersebut dikuasai oleh hawa nafsu, yang hawa nafsu ini mengajak kepada bujuk rayu syaitan, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ganti, Allah Subhanahu wa taala rubah, Allah Subhanahu wa taala ajak jiwa ini, yaitu ya Allah ganti itu semua, ganti hawa nafsu yang terus ingin ya beralih kepada bujuk rayu syaitan, Allah ganti ini semua dengan apa? Dengan nur, basirah wa aqlan, ya, dengan cahaya ya yang terang benderang, yang tidak suka dengan namanya kemaksiatan, kegelapan, kehinaan, ya, kebinahan, kekufuran, Allah ganti dengan cahaya, ya, dengan nur, ya, dengan kecemerlangan dalam berpikir, ya, Allah ganti itu dengan ilmu basirah, dengan wawasan yang luas, wawasan yang tinggi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia akal yang sehat, ya, sehingga jiwa nafsul ammarah yang senantiasa cocok dengan bujuk rayu syaitan, ya, akan terkalahkan dengan ya an-nafsul mutmainnah yang menghasilkan nur wal basirah wal aql. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kondisi jiwa ini, kondisi hati ini memang sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, akan terus silih berganti, tarik menarik. Ya, antara mengajak kepada kejelekan dan mengajak kepada kebaikan. Nah, ya. Maka terkadang di suatu saat jiwa ini cenderung suka ya dengan yang namanya kejelekan. Suka mengikuti nafsul ammarah, ajakan-ajakan kepada asu, kepada kejelekan. Ya, dan terkadang pula ya senang dengan namanya kebaikan. Ya, senang, jiwa ini senang untuk melakukan kebaikan. Maka ya kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, melalui jalur apa kita ambil langkah tersebut? Baik, apakah kita mengikuti syaitan ataukah kita mengikuti ya nar, bujuk rayu, ya, yaitu daripada al-malaikat, ya, yang tentunya lawan daripada syaitan dalam menggoda manusia. Nah, tayyib, ini pembahasan yang disebut oleh Imam Al-Qayyim pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum. Nah, kemudian kita lanjutkan, barakallahu fikum, ya, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal-ajabu, dan yang lebih mengherankan lagi. Ya, nah sekarang Imam Al-Qayyim ingin mengarahkan kepada kita seorang hamba, kondisi seorang hamba yang begitu mengherankan. Bagaimana bentuk mengherankan ini? Ya, bisa jadi ini adalah kita. Ya, bisa jadi ini adalah kondisi kita. Ya, kata Imam Al-Qayyim, wal-ajabu, dan yang mengherankan lagi, annahu ya'lamu min aina utiya, bahwasanya seorang hamba itu ya mengetahui dari mana datangnya yakni musuh Allah Subhanahu wa taala, dari mana datangnya iblis, dari mana datangnya godaan syaitan. Ya, ini kondisi seorang hamba yang begitu mengherankan. Artinya luar biasa ini, orang ini aneh gitu, lebih ke arah negatif. Ya, nah, bahwa dia mengetahui dari mana datang syaitan menggoda dirinya. Dia tahu, dia tahu, dia sadar, sesadar-sadarnya. Ya. Wa ya'rifu at-tariq alladhi qad quti'at 'alayhi. Dan dia sadar jalan yang diputus oleh syaitan, oleh iblis, oleh musuh Allah. Ya, dia tahu jalan yang diputus itu. Ya. Maksudnya apa? Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Dia mengetahui syaitan masuk dari pintu apa? Contoh, ya ada tiga hal yang pernah kita sebutkan. Pintu syaitan masuk dari tiga pintu. Al-ghaflah, wal-ghadab, wal-hawa. Ya, nah. Ya, hawa nafsu. Ya, nah. Sehingga dia paham. Dia tahu, mungkin dia sedang lalai. Syaitan masuk dari pintu ini, dia paham. Dia tahu. Kalau saya terus lalai seperti ini, ya saya bisa terus terseret kepada hal yang lain. Dia tahu, dia sadar. Contoh misal saja, ya, waktu belajar dia gunakan untuk bermain. Ya. Nah, dia paham, ya, bermain hukumnya mubah. Ya. Tapi statusnya bisa melalaikan. Dia paham. Dia mengerti bahwa siapa bisa masuk dari pintu ini. Tapi dia tetap larut dalam, ya sudah, saya main aja lah. Tidak apa-apa sekali-sekali. Nah, dia malu. Nah, kemudian barakallahu fikum, wa ya'rifu at-tariq alladhi qad quti'a 'alayhi. Dan dia sadar ya, jalan yang diputus oleh iblis ini, yaitu jalan apa? Harusnya dia belajar melakukan kebaikan, melakukan amalan saleh, ya, terdiputus oleh iblis untuk dia terus mengajak kepada bermain tadi. Nah, ya. Dia memiliki uang. Ya. Yang uang ini memang niatnya mau dia sedekahkan, mau dia infakkan. Ya, tapi ketika dia lewat tengah jalan, wah, melihat sesuatu yang dia inginkan, suatu barang yang dia inginkan, padahal dia tidak butuh-butuh sekali, tidak daurat barang tersebut. Namun buat koleksi. Ya. Dia ikuti hawa ini, ajakan ini, keinginan ini, sehingga terputus kebaikan yang harus dia lakukan dari apa? Yaitu berderma, ya, bersedekah, berinfak. Dia mengetahui pintu yang syaitan masuk di dalamnya, dan dia memahami nanti efek daripada kalau dia mengikuti pintu tersebut, yaitu terputus kebaikan-kebaikan yang akan dia lakukan. Nah, waqila fiha. Nah, dan dia tahu apa yang direnggut darinya, apa yang direnggut oleh syaitan darinya, yaitu pahala-pahala, balasan-balasan Allah yang harusnya dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia harusnya berinfak, beramal, ataupun harusnya dia belajar agama, menuntut ilmu agama, ya, yang mendapatkan banyak pahala, lipatan pahala dari Allah, itu diambil oleh iblis, ya, sehingga dia tidak mendapatkannya. Nah, ya. Wa huwa ya'ba illa suluquha. Ya. Dan dia enggan, ya, memperdulikan, maksudnya enggan, tidak mau, menolak, ya, tidak memperdulikan hal tersebut. Ya. Illa suluqha, kecuali tetap, ya, mengikuti, ya, jalan yang sudah, ya, diajak oleh iblis tadi. Ya. Ini makanya Imam Nawawi mengatakan wal ajab, sungguh sangat mengherankan. Dia tahu pintu ini gampang masuk syaitan. Dia tahu barakallahu fikum, na'am, amalan yang harusnya dilakukan, amalan kebaikan akan terputus. Dia paham kalau dia beramal dengan amalan tersebut akan mendapatkan lipatan pahala oleh Allah. Namun, ya, dia tetap mengikuti bisikan iblis tersebut bahaya. Nah, sehingga, ya, gagal orang ini mendapatkan pahala dari Allah. Gagal orang ini menanam, ya, bekal di dunia ini. Ya, menanam, ya, bekal untuk dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkurang, karena iblis berhasil mencegahnya untuk, ya, nak melakukan kebaikan-kebaikan yang ganjaran pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Kemudian ada Imam Al-Qayyim rahimahullah, karena dalilaha qad tamakkana minhu, disebabkan, sesungguhnya ini disebabkan bahwa nafsu itu sudah tamatkan, ya, menetap, ya, sudah betah, mungkin dia menetap di seorang hamba tersebut. Nah, jadi ini keadaan seorang seperti ini karena apa? Karena hawa nafsu, ya, an-nafsu al-ammar, sudah dia lebih condong, lebih senang, ya, hawa nafsu itu menetap pada dirinya, keinginan-keinginan syahwatnya, ya, sudah lebih condong kuat tertanam di dalam hatinya barakallahu, walaupun dia sadar konsekuensi daripada mengikuti hawa nafsu tersebut. Ya. Wa tahkumu fi, dan, ya, dalam keadaan dia sudah dikuasai ataupun dia senang, sudah hawa nafsu tadi sudah menguasai dirinya. Nah, wa qawwi alaihi, dan menjadi kuat atasnya. Subhanallah. Ya. Orang yang berilmu, dia faham. Ini orang berilmu ini yang terjebak oleh hawa nafsu syaitan, oleh iblis laknatullah alaihi, musuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia kan berilmu? Dia faham. Dia faham celah-celah maksudnya syaitan. Dia faham na'am barakallahu fikum, akan ada jalan kebaikan yang akan diputus oleh syaitan ketika mengikuti hawa nafsu tersebut. Dan dia faham banyak pahala yang akan hilang, tercegah oleh ajakan daripada syaitan ini barakallahu fikum. Ini orang berilmu. Sehingga kata Imam Al-Qayyim, sungguh sangat mengherankan, menakjubkan orang seperti ini barakallahu fikum. Nah, ya. Walau adha'afahu bil mukhalafati lahu. Nah, walau dia telah melipat gandakan, ya, bentuk penyelisihannya, ya, kepada siapa? Ya. Maksudnya apa? Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah, walaupun dia sudah, ya, karena kesadaran yang tadi, keilmuan tadi, dia sebenarnya paham, berusaha, ada ajakan untuk meninggalkan bujukan syaitan. Ya, nah, namun hawa nafsu, al-amarah, ya, dan godaan iblis yang sudah sangat kuat menempel dalam hatinya, sehingga dia lebih memilih mengikuti apa kata membisikkan iblis la'natullah alaih. Nah, wazajarahu idza da'a, dan iblis berhati-hati apabila menyerunya. Nah, kalau tadi keadaan hamba yang diseru, sekarang cara iblis dalam menyuruh hamba yang berilmu tadi. Ya. Nah, ya, bagaimana caranya? Ya, caranya, dan iblis betul-betul berhati-hati apabila mengajak menyeru hamba tersebut. Ini orang berilmu ini, bukan orang biasa, bukan orang jahil yang gampang, ya, tinggal kedipan mata saja sudah dia ikut sama saya. Tapi orang berilmu, dia paham, ya, celah-celah yang akan saya masuki dia tahu. Dia tahu nilai pahala, ya, yang bisa dia tinggalkan, dia paham. Dia tahu ada banyak kebaikan yang akan dia tinggalkan kalau mengikuti saya, dia paham. Maka iblis barakallahu fikum yang akan masuk kepada hamba tersebut dengan mengajak hamba tersebut dengan cara berhati-hati, sangat berhati-hati, sangat tipis, sangat halus. Ya, nah, mungkin pernah kita mendengar faedah juga daripada Imam Al-Qayyim rahimahullah, bagaimana iblis, ya, itu puncak karirnya, ya, puncak karir kesuksesan iblis apabila hamba Allah, ya, masuk pada level yang paling tinggi yaitu kekufuran, ya, berhasil menyatukan hamba Allah subhanahu wa ta'ala terjatuh kepada kekafiran dan mati di atas kekufuran. Ini adalah kesuksesan iblis yang paling besar. Dia tertawa terbahak-bahak di saat detik-detik kematian seorang hamba yang mati di atas kekufuran. Maka ini adalah kesuksesan yang terbesar dari iblis la'natullah alaih. Kemudian tingkat di bawahnya adalah kebid'ahan, pintu menuju kesyirikan. Ya, kemudian di bawahnya kemaksiatan, ya, pintu menuju kebid'ahan. Ya, kenapa kemaksiatan dikatakan pintu menuju kebid'ahan? Karena barakallahu fikum, ya, orang yang melakukan kemaksiatan, yang pertama dia paham ini maksiat, dia sadar ini kesalahan, ini dosa, dia paham. Namun hatinya kalau tidak segera diajak oleh orang-orang yang berilmu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan diajak oleh iblis, ya, dengan seolah-olah menyadari kesalahannya dan dia bertobat, tapi dia masuk kepada ajakan-ajakan kebidaan. Ya. Contoh kita, berapa banyak sekarang orang mendakwahkan, mengajak manusia yang tadinya pemabuk diajak ke masjid. Diajak untuk apa? Diajak untuk kebinaan. Ritual-ritual bina. Nah, tidak ada diajarkan tauhid. Tidak ada diajarkan sunnah di dalamnya. Diketuk rumah-rumah mengajak untuk, masya Allah, ajakan yang bagus untuk sholat. Ya. Tapi apa hasilnya? Dia justru orang yang keluar daripada kemaksiatan, dia terus tercebur kepada kebidahan baru. Seolah-olah bidah itu adalah jalan yang membersihkan semua dosa-dosa kemaksiatan. Ya. Nah, ya, maka kemaksiatan juga dikatakan pintu menuju kebidahan. Ya, barakallahu. Kemudian di bawah kemaksiatan adalah perkara-perkara yang melalaikan. Ya, perkara-perkara yang melalaikan. Atau apa? Kemaksiatan dosa besar. Di bawah dosa besar ada dosa kecil. Dosa kecil pintu masuk pada dosa besar. Di bawah dosa kecil ada pintu kelalaian. Pintu kelalaian akan membuka peluang untuk masuk pada dosa-dosa kecil. Di bawah pintu kelalaian ada perkara-perkara yang mubah. Yang boleh, apabila dia bernikmat-nikmat dalam perkara yang mubah, ini akan membuat dia lalai. Ketika dia lalai akan terjadi dosa-dosa kecil. Ketika dosa kecil terus dilakukan terbiasa, akan datang, akan melahirkan dosa-dosa besar. Dan ketika dosa-dosa besar dia sadar itu dosa besar, dia ingin menyucikan dirinya dengan cara-cara kebidahan. Lalu masuklah dia kepada tingkat kekufuran melalui pintu kebinaan wa'iyad billah. Ini di antara rangkaian jebakan-jebakan iblis, jeratan-jeratan iblis kepada anak manusia barakallahu fiik. Nah, sehingga iblis betul berhati-hati melihat siapa yang akan dia goda, siapa yang akan dia suruh diajak. Maka apabila dia orang berilmu yang paham betul bagaimana kita sebutkan di awal tadi, maka dia sangat berhati-hati. Mungkin, oh si Fulan ini sangat berilmu, saya masuk dulu dari pintu yang perkara-perkara yang mubah, yang boleh hukumnya. Ya, nah, ya. Atau si yang berilmu ini sudah senang dengan perkara-perkara yang melalaikan. Dia menghabiskan waktu dengan perkara-perkara yang melalaikan. Ya. Akhirnya dia masuk dari pintu ini. Nah, sehingga inilah cara iblis dalam menjerat daripada hamba Allah Subhanahu wa taala dengan betul berhati-hati banget. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa bi muhawadati idza arada akhdahu lam yatamakkan minhu. Nah, ya. Iblis berusaha untuk memerangi, ya, muhawabah, ya, untuk memerangi, ya, di saat, ya, hamba tersebut, ya, ataupun di saat ingin mengambil dari hamba tersebut, ya, naf, ya, dari apa-apa yang dia sudah, ya, yang dia tidak memiliki kemampuan lagi, ya, atas pada diri hamba tersebut. Jadi setelah iblis masuk perlahan berhati-hati, jangan terikut hamba ini, ya. Kemudian terus dalam perkara ini, ya, diberikan terus oleh iblis. Dibahasakan oleh Imam Al-Qayyim muhawarah, terus diperangi, terus ditutup celah-celah agar hamba ini tidak boleh keluar daripada perkara yang mungkin jatuh kepada perkara yang melalaikan tadi. Terus dilingkari, tidak boleh ada yang masuk. Terus disyubhati, terus awal langsungnya diajak untuk terus lalai saja kepada perkara-perkara yang melalaikan. Nah, ya, fayasiru thumma yasumuhu su'al adab. Apa masih di atasnya? Walakin, ya, huwa makanahu min nafsi. Nah, tetapi hamba itulah yang menyerahkan dirinya sendiri. Ya, perhatikan, iblis dengan cara berhati-hati menggoda hamba. Setelah masuk dalam perangkap, hamba itu terus dibombardir dengan godaan. Ya. Setelah hamba itu dibombardir dengan godaan, sampai hamba itu menyerahkan dirinya kepada iblis. Ya, sampai pada tingkatan hamba itu menyerahkan dirinya sendiri kepada iblis laknatullah alaih. Ya. Nah. Wa huwa a'tahu yadahu. Ya, dan hamba tersebut, ya, sendirilah yang mendulurkan tangannya. Ya, mungkin kalau gambaran kita seperti seorang penjahat yang menyerahkan diri ke polisi. Nah, ya. Kata Imam Al-Qayyim, wa huwa a'tahu yadahu. Dan hamba itu sendirilah yang menjulurkan tangannya, menyerahkan tangannya kepada iblis agar untuk dimanfaatkan. Ya subhanallah. Nah, fa huwa bi manzilati ar-rajul yad'u yadahu fi yadi aduwwihi. Nah, maka hamba tersebut, ya, dipermisalkan, ya, kedudukan hamba tersebut seperti seorang yang meletakkan tangannya pada tangan musuhnya. Ya, tadi diperang oleh iblis sehingga dia sudah nyerah, tidak bisa apa-apa. Kalau gambaran peperangan, ya, sudah dihajar, tidak bisa-bisa oleh musuhnya, sudah ampun-ampunan. Akhirnya dia nyerah, menyerahkan dirinya kepada iblis. Ya, ini gambaran, ya, analogi daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fayasiruhu thumma yasumuhu su'al adab. Ya, maka iblis pun menangkapnya, menawannya, ya, dan meracuninya dengan siksaan yang pedih. Sudah dihajar habis-habisan oleh iblis, terkapar dia menyerah diri, akhirnya dia dijebloskan oleh iblis kemana? Ke azab yang pedih. Inilah gaya iblis dalam menjatuhkan seorang hamba untuk bertukuk lutut di hadapannya, di hadapan iblis dan Tuhan. Cara iblis menjerat anak manusia, ya, agar dia tidak kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai iblis pada puncaknya apa? Meracuni hamba Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dengan racun apa? Racun siksa api neraka. Azab Allah Subhanahu wa taala yang penting. Ya. Nah, azab di sini maknanya umum, apakah di dunia Allah azab dia di dunia dengan maksiat dosa yang dia lakukan, ataukah nanti di akhirat, ya, dengan sisa neraka Allah Subhanahu wa taala wa iyyakum. Nah, fahuwa yastaghidu fala yughath. Subhanallah. Dan maka hamba ini dia berusaha setelah jatuh kepada azab, sudah dimasukkan di azab iblis untuk terjebur kepada azab Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yastaghidu, maka dia berusaha mencari pertolongan, meminta pertolongan, ya. Fala yughath, maka tidak bisa tertolong, maka orang ini tidak bisa tertolong. Ya, nah, ini makna orang yang sudah telat dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang sudah telat bertaubat kepada Allah, dia minta pertolongan kepada Allah untuk mengembalikan dia dari azab ini, membebaskan dia dari azab ini, ya, kalimatnya kalimat yakin, ayat istighatsah, memohon pertolongan dalam keadaan yang genting. Ya, kalimat yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qayyim. Artinya apa? Dia sudah sadar, dia sudah masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon, ya Allah, salim salim ya Allah, selamatkan selamatkan ya Allah. Nah, fala yughath, maka dia pun tidak bisa tertolong barangkali. Karena sudah terlambat, ya. Pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahajala yasta'siru. Demikianlah kondisi hamba, ya, yang diminta ataupun yang ditawan, ya, yang ditawan, ya, oleh syaitan, oleh iblis, oleh syaitan. Maksudnya apa? Hanyalah yastaghfiru, inilah kondisi hamba, keadaan hamba yang telah disebutkan tadi. Ya, keadaan hamba yang apa? Yang ditawan, ya, li syaitan, ya, oleh syaitan, ya, maksudnya iblis, walil hawa, dan oleh ditawan oleh hawa nafsu, walil nafsi, dan oleh jiwa, walil nafsihil amarah, dan jiwa yang selalu mengajak kepada kejelekan, ya. Naam. Thumma yaglubul khalas, ya, lalu hamba tersebut mencoba mencari kebebasan. Ini Al-Imam Al-Qayyim sudah menggambarkan, menganalogikan kepada kita seperti hamba ini seperti tawanan, ya, yang sudah diikat, tidak mampu bisa berlepas. Dia mau cari kebebasan. Bagaimana saya bisa bebas? Baru sadar dia. Bagaimana cara saya bebas dari jebakan ini, dari azab ini, dari siksaan yang setiap hari saya rasakan ini? Ya, dia ingin mencari kebebasan tersebut. Fayajuzu anhu, maka dia sudah tidak punya kemampuan lagi. Maka dia sudah lemah, tidak memiliki kemampuan lagi untuk bebas daripada azab tersebut. Barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, inilah keadaan hamba. Barakallahu fikum. Maka kami mengajak untuk diri kami pribadi untuk bermuhasabah hingga sampai hari ini. Apakah kita termasuk orang yang seperti disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah? Maksudnya orang yang sedang diajak oleh iblis, ya, diajak untuk kepada perkara-perkara yang kita paham ini, perkara yang bisa, ya, menyesatkan kita, kita paham. Perkara yang akan menjerumuskan kita kepada dosa, kita paham. Tapi kita ikuti. Ya, kita ikuti. Ya. Nah, dan iblis membayangkan ini semua bukan hanya sekedar, yuk, kita lalai aja, yuk, enggak. Ya. Iblis cara iblis dalam mengajak perkara ini lalai adalah kepada perkara yang melalaikan adalah seperti contoh-contoh kalimat ya, nah, sudahlah. Antum sudah seharian bekerja, capek enggak? Kasihan anak dan istri antum. Ya, butuh perhatian. Taklim bisa nanti-nanti saja. Ya. Taklim bisa nanti-nanti saja. Ibadah itu bisa nanti-nanti saja. Om besok masih hidup, antum masih bisa lihat matahari kok. Masih bisa bekerja seperti biasa ritual. Nah, jadi apa? Menarik, tapi dengan memberikan harapan-harapan. Inilah cara iblis menyesatkan. Bukan hanya sekedar, gak boleh taklim, ngapain taklim, udah nih. Perhatikan anak istrimu itu. Nah, tidak. Tapi dengan harapan-harapan, dengan khayalan-khayalan, dengan angan-angan yang begitu menggoda. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, bagaimana cara kita melepaskan hal ini? Melepas dari ajakan ataupun tipuan daripada iblis laknatullah alaihi. Nah. Baik. Saya lanjutkan sedikit. Falamma an yubali al-'abdu bima yubali bihi ghairi. Maka di saat hamba tersebut diuji dengan ujian seperti itu dan juga selain daripada itu, ya, u'ina 'alaihi bil 'asadir wal 'idadi wal husul. Nah, kalau tadi ya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan kondisi hamba yang terjebak sampai tidak bisa kembali. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ingin memberitahukan kepada kita ada hamba-hambanya yang sudah terjebak, yang hampir masuk kepada azab tapi bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada harapan bagi kita yang sudah terproses mau diajak menuju kepada jurang kebinasaan. Ya, maka maksudnya kita diajak untuk cepat-cepat sadar. Karena masih ada kesempatan. Selama nafas masih dikandung badan, masih ada kesempatan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Qayyim, maka di saat hamba diuji dengan ujian yang seperti ini, ujian hawa nafsu yang dia miliki, ya, ujian hawa nafsu ini yang condong kepada ya ajakan daripada iblis laknatullah alaihi, u'ina 'alaihi bil 'asakir wal 'idadi wal huzur. Maka hamba tersebut ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tentara-tentara dan bala bantuan dan perlindungan-perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qila dan dikatakan qatil aduwak. Ini bisikan-bisikan ya yang mengajak kita untuk bangkit. Apa di antara gambaran bisikan yang disebut oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah? Qatil aduwak, perangi musuhmu. Ya, nah. Wajahidu dan berjuanglah melawannya, berjihadlah melawannya. Nah, fahadhihi junudu khudh minha ma syi'ta. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, inilah bala tentara, ambil darinya. Ya, dari apa saja yang engkau mau. Artinya Allah kan sudah memberikan bala tentara, menurunkan bala tentaranya kepada kita. Ilmu basirah melalui Rasulullah SAW, melalui kitabullah. Demikian pula ada pertolongan dari para malaikat yang senantiasa terus terhiang-hiang dalam ya dalam hati kita. Nah, untuk mengajak kepada kebaikan, maka ayo bersemangat untuk lebih meraih, mengajak ya ataupun membawa diri dari an-nafsul ammarah kepada nafsul mutmainnah. Nah, wa hadhihi li'adadi ilbas minha ma syi'ta. Ya, maka inilah jumlah ya, jumlah tentara-tentara yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Pakailah dia dari apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu mau. Ya. Wa hadhihi al-husun tahsalu minha bi ayyi husnin syi'ta. Dan inilah perisai. Ya. Tamainilah dirimu. Ya, darinya dari godaan-godaan syaitan. Dari bi ayyi husnin syi'ta. Dari perisai yang mana yang ingin kamu apakai? Warabit ilal maut dan jagalah dirimu jangan sampai ya. Nah, kematian itu datang. Nah, fal amru qarib. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, maka ya kemenangan itu dekat, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Ini adalah angan-angan yang bukan angan-angan ya. Ini adalah ajakan-ajakan yang pasti. Kalau kita sudah berpikir ataupun telah tergoda oleh ajakan-ajakan iblis, ingatlah tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita tentara-tentaranya. Bala tentara yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita untuk menyelamatkan kita, maka manfaatkanlah itu barakallahu fikum. Berjuanglah bersama mereka menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, minal insi wal jin, dari kalangan manusia dan kalangan jin, ya, yang mereka menjadi memiliki sifat syaitan, yang mereka memiliki sifat syaitan, inilah mereka bala tentara iblis lahnatullah alaihi. Maka ya, apa kata Imam Al-Qayyim, qatil aduwwak, perangi musuhmu, wajahidu, dan perjuanglah melawannya. Nah, barakallahu fikum. Ya, inilah ajakan-ajakan yang masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita yang hadir di majlis ilmu ini, yang bersemangat untuk menghadiri majlis-majlis di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat dari Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, adalah mereka yang memanfaatkan tentara-tentara yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Sehingga ketika melawan iblis laknatullah alaihi, mereka memiliki senjata, mereka memiliki tameng, mereka memiliki perisai untuk menahan serbuan-serbuan, hantaman-hantaman iblis laknatullah alaihi, sehingga mereka tidak gampang goyah untuk jatuh ya ke tangan ya untuk bersujud kepada iblis laknatullah alaihi. Nah, ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, ya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Sekali lagi, ini adalah bahan introspeksi untuk kami pribadi, Allah. Untuk kami pribadi, dan semoga juga bermanfaat kepada antum sekalian. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita juga bagian daripada hizbullah, daripada golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya golongan-golongan Allah, kelompok-kelompok Allah, mereka orang-orang yang beruntung, yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.